hampir tak sadar. Penjara bergolak kencang, seluruh tubuh gemetar, berbicara jadi tak lancar, hati sibuk berdebar. Yang dulu hanya impian, kini kenyataan. Makin gemetar, Aminah dipelukan, nangis tak mau diam, akhirnya dia bisikkan, minta segera dilamar. Aduh, aduh, aduh, aduh. Makin gemuk.